Artinya, dan di antara sederet tanda-tanda kerasulan beliau adalah adanya kisah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada beliau tentang kisah ini sebagai wahyu untuk beliau dari Allah Subhanahu wa taala yang persis sesuai dengan kenyataannya. Ini adalah akhir ayat dari cerita-cerita yang menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Samuel, kemudian Talut, kemudian Jalut. Dan cerita ini merupakan tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi kenapa bisa bercerita sedetil ini? Ini menunjukkan tanda kerasulan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayatnya lihat begitu panjang ceritanya, dari mulai 246 sampai 251. Hampir 7 ayat menceritakan dengan detail cerita kejadian seorang raja Talut melawan Jalut yang dibantu oleh Nabi Daud alaihi salam. Maka penulis mengatakan ini adalah salah satu tanda kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan rasul, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa menceritakan dengan begitu detailnya. Kemudian penulis mengatakan wa fi hadhihi al-qissati ibratun katsiratun lil ummah. Di dalam cerita ini banyak sekali pelajaran yang dapat diambil oleh umat ini. Minha, di antaranya fadilatul jihad fi sabilihi wa fawaidihi wa thamaratihi. Keutamaan berjihad di jalan Allah, manfaat-manfaatnya dan akibat-akibatnya yang indah. Wa annahu sababul wahid fi hifdhiz din wa hifdhil awtan wa hifdhil abdan wa hifdhil wal aula wal amwal. Bahwa jihad itu adalah salah satu-satunya sebab yang paling efektif dalam memelihara agama, menjaga negeri, tubuh dan harta. Lihat, secara kasat mata, jihad mungkin membunuh orang. Jihad mungkin membantai manusia. Tetapi sebenarnya, jihad yang benar tujuannya adalah menjaga agama, menjaga kestabilitasan nasional, menjaga keamanan. Itu fungsi jihad. Dan jihad di dalam Islam tujuannya bukan membunuh. Tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, menjaga dan meninggikan kalimat Allah, mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada selain Allah kepada penyembahan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan jihad. Maka keutamaan berjihad salah satunya adalah dia adalah sebab yang paling efektif menjaga agama, menjaga negara, menjaga badan, menjaga harta. Wa annal mujahidin walau syaqqat alaihimul umur syaqqat alaihimul umur fa inna awaqibahum hamidatun kama anna an-nakilina walau istarahu qalilan fa innahum sayat'abuna tawilan. Lihat. Dan bahwasanya para mujahidin, walaupun urusan itu sangat berat buat mereka, akan tetapi hasil yang mereka dapatkan adalah terpuji. Seorang tatkala berjihad berat. Dia harus meninggalkan keluarga, harta, kemudian perdagangan, kemudian tempat tinggal, harus sedikit istirahatnya, kemudian makan, minum, pakaian secukupnya, kemudian senantiasa sering bergelut dengan debu, tidur mungkin di atas tanah, untuk menjaga perjihad. Sulit perkaranya. Akan tetapi awaqibahum hamidatun. Tetapi mereka mendapatkan hal yang terpuji di akhirat kelak. Dan jangan di akhirat, kalau mereka tidak mati syahid di medan pertempuran, maka mereka senantiasa mendapatkan kebaikan di dunia, yaitu diampuni dosanya sebagaimana orang-orang yang berperang di peperangan Badar. Nah, sebagaimana juga kebalikannya, bagi orang-orang yang meninggalkan jihad, walaupun mereka dapat beristirahat sekejap, namun mereka akan lelah dalam masa yang panjang. Mungkin mereka kalau enggak ikut jihad, nyantai aja di rumah, kumpul dengan keluarga, tidak ada kesulitan di dalam berjihad, mungkin dia tenang sementara. Tapi dia berat nanti tatkala hitungannya di akhirat, karena dianggap orang yang biasa, orang yang tidak berjihad, beda dengan orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin di dunia dia akan istirahat, tidak terlalu capek, tidak terlalu berat, ya. Akan tetapi di akhirat ketika hisab, dia akan berat. Kemudian penulis mengatakan, wa minha al-intidabu li riyasatin man fihi kafa'ah. Memberikan kekuasaan kepada orang yang kapabel dan mampu. Kafa'ah dalam bahasa Arabnya adalah kapabel. Artinya memang dia cocok. Ya. Memberikan kepemimpinan kepada orang yang cocok. Wa annal kafa'ata tarji'u ila amrayn. Dan bahwasanya kemampuan itu kembali kepada dua perkara. Ilal ilmi alladhi huwa ilmu siyasati wa tadbir. Pertama, pengetahuan. Ya, yang disebut mampu memimpin, pengetahuan. Artinya, alladhi huwa ilmu siyasa wa tadbir. Memahami siasat dan mengorganisir. Siasat di sini artinya politik. Siasat. Siasah, sebenarnya siasat itu dalam bahasa Arab pun seperti itu, siasat. Politik, politik itu kan mengatur. Ya. Kalau Anda lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka kita akan dapat di politik itu sebenarnya adalah pengaturan. Mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Sistem pemerintahan, dasar pemerintahan, itu politik, siasah. Ya, dia tahu tentang pengaturan, pengaturan mengatur seseorang. Ya, itu yang paling pantas untuk menjadi pemimpin berdasarkan ayat ini. Lihat lagi, penulis mengatakan, wa tadbir, dan tadbir, tadbir di sini adalah mengorganisir. Dia yang mengatur. Ketua adalah punya ilmu untuk pengaturan. Bukan dia yang diatur. Tidak pantas seseorang menjadi ketua tatkala dia tidak bisa mengatur. Ya. Kemudian yang kedua, penulis mengatakan, wa ilal quwwah, dan kedua kekuatan. Allati yunaffadhu bihal haqqu. Dengan kekuatan tersebut, dengan kebenarannya, dengannya kebenaran ditegakkan. Kenapa harus kuat pemimpinnya? Karena biar bisa menegakkan kebenaran. Makanya ada kelompok-kelompok menyimpang dari Islam, punya amir-amir, akan tetapi tidak punya kewenangan. Tidak punya kekuatan. Maka ini adalah amir di bawah tanah, underground, yang bisa mengatur, dia cuma bisa mengatur semut-semut. Ya, amir di bawah tanah. Ini tidak benar kekuasaan seperti ini. Orang yang berkuasa, dia bisa buat peraturan, bisa mengeluarkan dekret, bisa mengeluarkan kepres, bisa mengeluarkan ini. Dia punya kekuatan untuk mengatur, punya kewenangan. Makanya kalau seandainya ada pemimpin yang mengaku pemimpin tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur, maka ini enggak pantas untuk jadi pemimpin. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Lihat Umar bin Khattab. Lihat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Semuanya orang-orang yang diridhai oleh Allah mempunyai dua hal ini. Ilmu dan kekuatan. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai kekuatan, coba. Selembut itu, tapi tatkala ada yang tidak mau bayar zakat, tebas. Selembut itu. Umar bin Khattab apalagi, jangan ditanya. Utsman bin Affan, manusia yang paling pemalu itu, tetapi mempunyai kekuatan. Kekuatan syakhsiyah, kekuatan kepribadian untuk memimpin. Karena kalau seandainya pemimpin mencela-menceli, enggak ada, kadang ikut sini, kadang ikut sini. Saya pernah nonton atau terlihat waktu itu di media sosial, ada orang mengatakan bahwa pemimpin itu kalau ini enggak cocok jadi pemimpin. Ya, celungu-celungu, enggak ada wibawa. Dia harus punya wibawa, karakter pemimpin. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan kekuatan tersebut dia bisa menegakkan kebenaran. Nah, ini tujuannya. Wa anna man istama'a fihi al-amran fahuwa ahaqqu min ghairihi. Nah, maka bahwa seorang yang terkumpul pada dirinya kedua perkara, yaitu pengetahuan dan kedua kekuatan, dialah yang lebih berhak untuk memimpin daripada selainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga sekarang, penulis mengatakan faedah dari kisah Talut, Jalut dan Nabi Daud, Samuel. Al-istidlal bihadhihi al-qissah ala ma qalahu al-ulama annahu yanbaghi lil-amir lil-juyus an yatafaqqadaha 'inda fusuliha. Menjadikan cerita ini sebagai dalil atas apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa seyogianya seorang pemimpin pasukan mengadakan peninjauan ketika menetapkannya, yaitu dia melarang orang yang tidak pantas untuk berperang dari personil tentaranya. Di dalam ilmu jihad, para ulama mempunyai sebuah fatwa berdasarkan ayat-ayat di antaranya ini, bahwa pemimpin perang sebelum ia menentukan sebuah pasukan perang ke daerah ini, pasukan perang ke daerah ini, harus ada inspeksi. Apa inspeksi? Pemeriksaan. Mana yang cocok, mana yang gak cocok. Makanya kan kalau lagi inspeksi, ya, kalau nah ini ya, dapur aja kan biar masak, ya. Atau yang tidak, di zaman Rasulullah SAW terjadi itu, apa itu, yang tidak cocok, belum baligh, seperti ditolaknya Abdullah bin Umar karena masih umurnya 14 tahun. Ya, kemudian ditolaknya banyak sahabat yang ditolak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulai. Ini namanya inspeksi. Berdasarkan ayat ini terdapat pelajaran adanya inspeksi. dari seorang pemimpin pasukan. Siapa yang pantas untuk berperang? Siapa yang pantas untuk naik kuda? Siapa yang pantas memegang bendera? Ya, siapa yang pantas untuk naik onta dan semisalnya. Bahwa seyogianya seorang pemimpin pasukan mengadakan peninjauan kembali, peninjauan ketika menetapkannya, yaitu dia melarang orang yang tidak pantas untuk berperang dari personil tentaranya. Man la yasluhu lil qital min rijalin wa khailin wa rikab, kudanya, penunggang-penunggangnya, li dha'fihi aw dha'fi sabrihi, karena kelemahannya atau kesabarannya yang sedikit. Jadi mungkin orangnya kuat tapi gak sabar. Maka karena jihad itu perlu kesabaran. Makanya jihad itu dzirwatus sanamil Islam. Amalan puncak dalam Islam itu jihad. Karena dia mengumpulkan berbagai macam pekerjaan. Beramal dengan harta ada pada jihad. Beramal dengan nyawa ada pada jihad. Beramal dengan akhlak baik ada pada jihad. Berkorban bla macam-macam. Banyak ibadah yang dikerjakan dari pahala jihad, dari amalan jihad. Makanya ada orang yang kuat tapi enggak sabar mungkin. Au li takhzilihi. Artinya atau karena peremehannya, au khaufidz dharari bi sihhatihi bi suhbatihi. Takut akan memudaratkan kesehatannya. Nah, ini keliru terjemahannya. Ya, di situ disebutkan kesabarannya yang sedikit atau peremehannya atau takut mendapatkan bahaya ketika berteman dengannya. Oh, jauh itu. Ya. Dibetulkan. Takut mendapatkan bahaya ketika berteman dengannya. Kalau di sini kan ditulis dalam buku terjemahan kita, takut akan memudaratkan kesehatannya. Itu salah. Takut mendapatkan bahaya ketika berteman dengannya. Jadi kenapa harus ada inspeksi? Karena orang ini mungkin di dalam perjalanan akhlaknya buruk. Ya, suka ngembosi seperti orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul di peperangan Uhud. Maka meskipun mereka pulang, ya sudah selesai. Ya. Kemudian penulis mengatakan, fa inna hadzal qisma dhararun mahdh 'alan nas. Maka dialah yang lebih berhak untuk memimpin afwan. Karena bagian yang ini adalah bahaya yang jelas bagi manusia. Nah, lihat. Bahaya yang ini adalah jelas bagi manusia. Maksudnya apa? Kalau ada tentara-tentara yang kalau kita bawa, dia akan memudaratkan tentara yang lain. Maka ini bahaya bagi manusia. Taib. Yang keempat. Wa minha yam annahu yambagi inda huduril ba'si taqwiyatul mujahidin wa tashji'uhum wa hathuhum 'ala al-quwwah al-imaniyah wa al-ittikal al-kamil 'ala Allah wal i'timad 'alayh. Lihat bahwasanya ketika terjadi suatu peperangan, seyogianya ada pengobaran semangat kaum muslimin, dan ini banyak kita dapati dalam beberapa kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangannya. Sebelum berperang apa, mengobarkan semangat, ya, membangkitkan semangat, menjadikan manusia mempunyai sandaran hanya kepada Allah, karena harus ada pengobaran semangat ketika berperang, terutama ketika sudah melihat musuh, penguatan jiwa mereka dan anjuran kepada mereka untuk menguatkan iman, bertawakal penuh dengan dan bersandar hanya kepadanya. Ini pada saat ini penting para pendakwah. Penting orang-orang yang bisa memberikan motivasi di dalam atau di tengah-tengah para tentara pada saat itu. Para mujahidin, mereka perlu untuk seperti itu. Wa su'alullahi taswit wal i'anah ala sabri wan nasri ala al-a'da. Artinya, serta memohon kepadanya, yaitu kepada Allah, ketetapan hati, bimbingan kepada kesabaran, dan pembelaan atas musuh. Pembelaan atas musuh. Artinya perlawanan terhadap musuh. Yaitu doa yang ada disebutkan, sudah kita baca. Rabbana, siapa yang hafal? Afriq alaina sabran, wa thabbit aqdamana, wa ansurna alal qawmil kafirin. Surat Al-Baqarah 250. Wahai Rabb kami, afriq alaina sabran, tuangkan kepada kami kesabaran. Wasabbit aqdamana, dan tetapkan kaki-kaki kami, jangan kabur. Wansurna alal qawmil kafirin, dan menangkan kami, berikan pertolongan, kemenangan kepada kami atas orang-orang kafir. Nah, ini salah satu cara tatkala kita berhadapan dengan musuh. Wa minha, yang kelima, faedah dari kisah Talut, Jalut, dan Nabi Daud serta Nabi Samuel, annal azma 'alal qital wal jihad ghairu haqiqatihi. Artinya bahwasanya tekad untuk berperang dan berjihad bukanlah merupakan hakikatnya. Apa maksudnya? Faqad ya'zimul insan walakin 'inda huduri tanhallu 'azimatuh. Kadang tekad di awal, oh semangat, semangat. Makanya kadang-kadang yang yel-yel ya, ayo perjuangkan negeri Palestina, perjuangkan negeri Yaman, perjuangkan. Tapi tatkala di medan pertempuran ciut, ayo. Ya betul. Mungkin dia mungkin bisa berbicara di sini. Tapi tatkala di medan pertempuran mungkin ciut. Ini yang disebutkan oleh penulis, bahwasanya tekad untuk berperang dan berjihad bukanlah merupakan hakikatnya. Pada saat mungkin sebelum berjihad punya tekad, punya semangat. Karena terkadang seseorang itu bertekad untuk berjihad, akan tetapi ketika telah tiba masanya, tekadnya melemah. Nah, ini dia. Walihada min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusht. Oleh karena itu, di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku memohon kepada engkau ya Allah, ketetapan atau keteguhan dalam agama dan kebulatan tekad dalam petunjuk. Ini doa bagus tatkala kita mempunyai tekad dalam beramal, tekad dalam berdakwah, tekad dalam ingin memperjuangkan agama Allah, agar tidak kendor semangatnya ini. As'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusy. Tekad agar tidak sedikit-sedikit langsung aku mundur rezeki. Tekad enggak. Ya, dan ingat Pak, jalan dakwah itu tidak dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Dia penuh dengan aral, melintang, penuh dengan cobaan, ujian. Ya, penuh dengan cacian, makian. Bahkan kadang-kadang seseorang melihat jalan dakwah itu, kadang-kadang dia seperti ditonjokin orang, bluk-bluk, kemudian dibanting. Tapi dia harus tegar. Karena yang dituju bukan adalah tonjokan orang. Yang dituju oleh dia adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, tariqud da'wah laysat muzakhrafah bizzuhur. Jalan para pendakwah tidak dihiasi dengan bunga-bunga yang indah. Harus penuh perjuangan, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, dan semisal. Makanya salah satu hal yang membuat kita tegar doa ini, as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rusy. Aku memohon ketetapan hati kepada engkau ya Allah dalam agama ini, dan tekad yang bulat. Tetap hati dan tekad bulat. Tidak mudah tekadnya itu melempem, enggak. Tetap bulat untuk berdakwah, untuk berjihad. Ya. Ini bagus dibaca bagi orang-orang yang ingin memperjuangkan agama ini, agar tetap senantiasa dia memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Lawang pak, orang-orang memperjuangkan kesesatan, kekafiran saja sampai titik darah penghabisan. Ya, ini kan ada berita dulu, mungkin 2 tahun yang lalu, tempat prostitusi ingin di ditutup. Maka yang dulunya bekerja di situ mengangkat slogan, kami akan mempertahankan tempat ini sampai titik darah penghabisan. Nah, coba mempertahankan tempat maksiat sampai titik darah penghabisan. Tahu pak kenapa seperti itu? Duit. Gampang jawabannya, duit. Di belakangnya duit. Ya, orang berjuang untuk titik darah penghabisan, di belakangnya duit. Ini bapak ibu saudara saudari yang menekan. Dan mudah-mudahan dihafal ini doa. Ya, besok saya tanya. Ustaz, besok saya enggak hadir. Bagus ini doa. As'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusht. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ketetapan di dalam sebuah perkara, termasuk di dalamnya nuntut ilmu, kadang goyang. Ya. Apalagi kalau sudah mulai sekali tidak hadir. Kayaknya sekali enggak hadir kada apa-apa, kada ditakoni ustaz, kada dicari orang. Masjid pina hibak-hibak aja. Kada apa-apa, turun. Termasuk di dalamnya nuntut ilmu, termasuk di dalamnya menegakkan sunnah. Harus kuat. Ya. Harus punya tekad bulat, tidak mudah goyah. Mungkin kita tidak merasakan, tapi kadang-kadang ada dalam sebuah keadaan kita dihadapkan dalam sebuah keadaan orang-orang di depan kita tidak suka sunnah. Maka harus mempunyai doa seperti ini. Dalam meninggalkan yang haram harus kuat. Ya, as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusy. Ditambahi di depannya Allahumma, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusy. Dan doanya mudah dihafal. Kita lanjutkan. Fa haula alladzina azamu ala alqital. Mereka itulah yang bertekad untuk berjihad. Wa atau bikalamin yadullu alal azm al-musammam. Dan mereka berkata dengan perkataan yang menunjukkan atas sebuah tekad yang kuat. Lamma ja'al waqtu naqasa aktsaruhum. Nah, ini dia. Ketika hadir masanya, sebagian besar dari mereka akhirnya lemah kembali. Nah, ini Pak. Ini pelajaran menarik. Kadang-kadang di awal semangat. Wah, banyak perkataan-perkataan di awal semangat. Ternyata kalau pas sudah dihadapi langsung diam. Ketika sudah di medan pertempuran, kayak ini kah? Makanya kan dilarang kita untuk minta perang. Tapi kalau perang jangan sampai kabur. Dilarang kita untuk minta perang. Ya, dilarang untuk berjihad, untuk minta jihad. Ya Allah, biar saya gimana caranya biar berjihad. Dilarang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam medan jihad, maka jangan tidak boleh. Karena ditakutkan tadi. Kalau sudah di medan pertempuran beda, Pak. Ya, beda. Jangan di medan pertempuran. Kadang-kadang untuk menjadi misalkan panitia dakwah, panitia kajian saja. Kena siapa anak ulun? Anak sekolah. Maksudnya siapa yang mantar kalau ulun ke sana ke sini? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat baik-baik, intansulullah yansur. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Itu janji Allah. Ya. Yang meluangkan Allah itu tidak zalim, Pak. Allah enggak zalim kepada hamba-Nya. Yang meluangkan waktunya untuk agama Allah Allah akan jaga keluarga mereka. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tidak ada rasa takut dan khawatir atas mereka. Takut tidak, menghadapi kehidupan setelah kematian enggak takut. Khawatir tidak, bahwasanya khawatir terhadap keluarga mereka, enggak. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Maka yang menjaga agama Allah, Allah akan menjaga keluarganya. Ini serupa dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yushbihu hadza qawluhu sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ridha ba'da al-qadha, dan aku memohon kepadamu ya Allah keridhaan setelah terjadinya ketetapan. Li'anna ridha ba'da wuqu'il qadha al-makruh lin-nufus huwa ridha al-haqiqi. Ini lihat nih. Karena keridhaan setelah terjadinya suatu ketetapan Allah yang dibenci oleh jiwa, itulah merupakan keridhaan yang hakiki. Seseorang akan ketahuan nilai imannya tatkala sudah mulai ada hentakan musibah. Di situ lihat. Kalau nyaman, lapang, enggak terlihat. Seseorang akan terlihat keimanannya yang asli tatkala ada ujian dari Allah. Lisannya terjagakah? Hatinya masih bersihkah pada saat ujian? Dan pada saat ujian pertama kali datang, lihat dia bagaimana. Apakah mulai menggerutu? Apakah mulai menuduh Allah tidak adil dan semisal? Ya. Makanya para ulama mengatakan sama dalam perkara manhaj seperti itu. Di zaman sekarang, semenjak tersebarnya dakwah sunnah ini, banyak kelompok-kelompok pengajian mengatasnamakan sunnah, sunnah, sunnah. Tapi tatkala berkenaan dengan fitnah, oh ketahuan, ini yang manhajnya khawarij, takfir. Suka mengkafirkan orang, suka memberontak pemerintah. Ini yang benar-benar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ya. Ujian tersebut kadang-kadang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Makanya Allah berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pada juz yang kedua. Pada juz yang kedua, kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada juz yang ketiga dan masih dalam surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan maka kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.